Jati pialeni maning ulie Riko ngomong. Riko arep ninggal isun, ninggal welas isun. Koyo kesamber kiliap nompat yang serengenge. Singilingi janjine singe ngeti nong sumpae. Kesambut